Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah taala. Selawat dan salam semoga Allah SWT senantiasa curahkan kepada pemimpin kita, pembimbing kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kaji pada malam kali ini, kita belajar bersama tadabbur surat Al-Hujurat. Tadabbur surat Al-Hujurat dari mulai ayat 1, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk meneruskan sampai ayat yang terakhirnya. Tentu ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Butuh minimal ya sekitar 12 pertemuan untuk menyelesaikan rangkaian ayat ini. Tapi tidak mengapa, kita mulai dari langkah pertama. Semoga Allah SWT sempurnakan langkah-langkah berikutnya. Surat Al-Hujurat itu di halaman yang ke-500 atau berapa itu ya? Halaman yang ke-515 itu, dia adalah berada di juz ke-26. Surat Al-Hujurat ini adalah surat yang terdiri dari delapan belas ayat, dua halaman setengah. Ayat-ayat yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang adab terhadap Allah taala, terhadap Rasulullah SAW, terhadap sesama muslim yang saleh, sesama muslim yang tidak saleh, dan sesama manusia. Baik, seperti biasa kita akan bacakan ayatnya, dan setelah itu kita pelajari bersama, tadabburi bersama insyaallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Taala. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas sedikit surat Al-Hujurat ini surat apa. Jadi surat Al-Hujurat itu secara tekstual, kata Al-Hujurat itu adalah bentuk jamak dari hujrah. Hujrah itu apa? Hujrah itu artinya adalah kamar. Jadi Al-Hujurat itu adalah surat kamar-kamar secara tekstual seperti itu. Kenapa dinamakan dengan Al-Hujurat? Karena kata Hujurat sendiri disebutkan dalam surat ini. Jadi Allah Azza wa Jalla menamakan surat ini sebagai Al-Hujurat, dan Allah sebutkan dalam surat ini kata Al-Hujurat. Nah, pertama pertanyaannya, ini dimaksud adalah kamar-kamar siapa? Kamar-kamar apa? Jadi yang dimaksud dengan kamar-kamar di sini itu adalah kamar-kamarnya para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat kedua itu disebutkan, dalam ayat ketiga disebutkan, innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka-mereka yang memanggil-manggil engkau itu, wahai Muhammad, dari balik hujurat, dari balik kamar-kamar, aktsaruhum la yaqilun, afan. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Ayat keempat, ini bukan ayat ketiga ya, ayat keempat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, memanggil-manggil engkau dari balik kamar-kamar itu adalah kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi kenapa disebutkan ayat ini? Karena ceritanya pada zaman dahulu itu ada, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada utusan dari Bani Tamim. Bani Tamim ini sebuah kabilah besar. Dulu sampai sekarang itu Bani Tamim itu sangat besar kabilahnya. Ya, dan beberapa utusan mereka itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari, ya, setelah zuhur, yang mana kondisinya beliau itu sedang qailulah, sedang tidur siang, sedang istirahat siang. Maka mereka siang hari, ya, karena orang Badui, orang Arab ya, mungkin orang Bani Tamim ini kan di luar Madinah, ya. Jadi bukan apa, suku asli situ, bukan suku asli Madinah. Mereka datang dari jauh, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya di siang hari. Datang di siang hari mendatangi ke kamar-kamar beliau, area penginap tempat beliau tinggal, sambil manggil-manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad," teriak-teriak. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat siang, sedang tidur siang. Jadi tidak beradab. Ya, makanya disebutkan ayat ini. Allah saja turunkan ayat ini. Dan hujurat ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para istri-istri beliau yang 9. Yang itu disebutkan sebagai rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebutkan sebagai baitun Nabi, rumah Nabi, itu kita jangan membayangkan rumah beliau itu seperti rumah kita, gitu kan. Jangan dibayangkan rumah beliau itu apa bagus, itu ada jendelanya, ada apa plafonnya bagus atau tidak, sama sekali tidak. Jadi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di zaman sekarang itu lebih layak disebut sebagai kos-kosan, sebagai tempat apa ya, rumah bedding, gitu kan. Kenapa? Karena para ulama itu menyebutkan berdasarkan dengan riwayat-riwayat sahih, mungkin di antara dari riwayat Qatadah dan sebagainya, itu menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumah beliau lebarnya kalau dikonversi ke satuan meter itu sekitar 3,5 dikali 4,5. Sebagai menyebutkan 3 kali 5, ada 3,5 kali 4,5, jadi kira-kira berapa tuh? Ya mungkin sekitar 16 meter. Nah, itu ya, itu sudah masuk di situ tempat apa namanya, tempat tinggal, kan ya, tempat makan ya di situ, tempat tidur ya di situ, dan tidak ada sekat ya. Ini cuma kamar yang 3,5 kali 4,5. Jadi 3,5 kali berapa meter? Jadi 3,5 kali 4,5 itu, ya sekitar 18-an meter. Ya, jadi dan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama dengan satu istri beliau. Beliau ada 9 istri, berarti ada 9 ruangan seperti itu. Dan itu menempel di Masjid Nabawi, menempel dengan temboknya Masjid Nabawi. Maksudnya kamar Aisyah, kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Aisyah itu menempel dengan temboknya Masjid Nabawi. Kemudian memanjang ke samping berjumlah 9 yang merupakan 9 istri beliau. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa sahabat ini mengatakan bahwasanya kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ukurannya kecil, ya 3,5 kali 4,5, terbuat dari lebak. Lebak itu adalah batu bata yang dicampur dengan serutan kayu, kurma dan tanah liat, jadi campur gitu, jadi dipres. Itu ya apa ya, bahasa di zaman kita nggak ada kayaknya. Jadi mereka dulu membangun dinding rumah seperti itu, jadi tanah liat dicampur dengan apa serutan kayu kurma, kemudian dicampur jadi satu, kemudian dipres, dipanaskan, jadilah ya batu bata, sekitar balok-balok bata gitu. Itu nanti disusun ke atas, saling disambung-sambungkan dengan adonan tanah liat sebagai semennya, sebagai penyatunya. Nah, itu sangat sederhana sekali, bukan terbuat dari batu atau dari apa seperti konsentrat, enggak. Itu yaitu konsentrat tanah liat itu. Kemudian tingginya, Qatadah itu pernah bertanya kepada Anas bin Malik, rumah Nabi SAW seperti apa? Dia mengatakan rumah Nabi SAW itu kalau sampean masuk, kemudian sampean mengangkat tangan sampean itu sampai ke atapnya. Kira-kira tingginya ya sekitar 2 meter atau 2,25 meter. Jadi nggak tinggi. Jadi, dan atapnya terbuat dari apa? Terbuat dari pelepah kurma yang dianyam sedemikian rupa. Tentu cara apa namanya, atap pelepah kurma, kemudian dia digabung dengan tanah liat, diadon dengan tanah liat. Jadi artinya ada pasak-pasaknya, kayu pasak dari apa, batang pohon kurma, kayu pasak, kemudian setelah itu ditimpa dengan apa, dengan pelepah kurma yang dianyam, kemudian diplester dengan tanah liat tadi itu. Nah, pokoknya orang-orang bangunan ngerti lah gitu. Pokoknya seperti itu. Jadi tentu yang pembangunan seperti ini itu tidak bertahan lama. Ya, setiap dia butuh pembaruan secara berkala. Gitu. Kalau dibiarkan terus ya lama-lama bocor juga itu. Karena hujan deras. Bocor. Jadi isi kamar beliau itu sangat minim. Isi kamar beliau itu adalah perabot-perabotan yang cukup untuk hidup. Jadi ya mungkin sebagaimana firman beliau, sebagaimana sabda beliau, kun fid dunya ka annaka ghuribun aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini itu seperti orang asing yang numpang lewat, aw abiri sabil, atau orang yang sedang melewati sebuah tempat, cuma numpang lewat saja. Jadi orang numpang lewat itu kan nggak ada yang, ya yang dibawa adalah sekedar yang dibutuhkan dalam itu. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam rumah beliau itu adalah barang-barang yang cukup untuk hidup, tempat tidur, dan tentu saja tempat tidur beliau bukan spring bed. Tempat tidur beliau itu adalah lagi-lagi anyaman daun kurma yang ditumpuk dengan apa? Yang dilapisi dengan kulit hewan, kemudian dilapisi dengan sebagian jenis benda yang bisa membuat empuk seperti jerami atau apa namanya, seperti ya remah-remah tumbuhan, ya cukup buat membuat tidur lumayan enak. Dan itu kasur beliau, kalau tikar beliau disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah datang ketika beliau sedang tidur siang. Beliau tidur siang di atas tikar. Tikarnya terbuat dari anyaman daun kurma lagi. Kayak anyaman daun kurma tentu, dan beliau sedang tidurnya itu sedang membuka baju. Tidur siang sambil buka baju karena panas. Maka begitu Rasulullah SAW itu bangun, itu maka tercetaklah di kulit beliau garis-garis kurma, garis-garis daun kurma. Umar bin Khattab nangis melihat beliau tuh kok tidur siang di badan beliau ada garis-garis bekas tikar dari pohon kurma, dari apa, daun kurma. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma yubki ka ya Ibn Khattab?" Apa yang membuatmu menangis wahai Ibn Khattab Umar? "Anu ya Rasulullah, ada Kisra wa Kaisar ala makanu ala aisyihim wa anta ala ma anta alaihi." Saya nih nangis itu membayangkan si Kisra dan Kaisar. Kisra itu raja Persia, Kaisar itu raja Romawi. Itu mereka itu hidupnya nyaman sekali, enak sekali. Sedangkan engkau hidup sampean itu tidur saja sampai bekas gini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tardawna an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Kamu enggak suka toh? Enggak ridho kalau bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha. Ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla segerakan kenikmatannya di dunia ini. Wastamta'u biha. Jadi dan mereka menikmati hal itu. Artinya Allah Azza wa Jalla itu sedang membalas kontan jatah akhirat mereka di dunia ini. Kenikmatan akhirat yang harusnya itu kalau seandainya mereka taat itu mereka nikmati itu di akhirat, Allah segerakan di dunia ini dan mereka menikmati itu. Jadi kawan-kawan sekalian, itu adalah hujurat. Jadi kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar-kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pelajaran kita, sekaligus sebagai sindiran bagi kita. Bahwasanya apa? Bahwasanya kemuliaan dunia itu bukan pada kemuliaan di sisi Allah Taala itu bukan pada kemewahan dunia. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan pada kemewahan dunia. Seandainya kemewahan dunia itu adalah tanda Allah cinta kepada seseorang, maka pasti dan sudah pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berhak dengan kemewahan itu. Seandainya sekali lagi, seandainya kemewahan dunia, gemerlapnya dunia itu adalah tanda bahwasanya cinta, bahwasanya Allah itu cinta kepada seseorang, maka sudah pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling mewah hidupnya. Kenapa? Karena beliau yang paling dicintai. Itu seandainya tolak ukur kemuliaan itu adalah kemewahan. Tapi ternyata apa? Ternyata kita dapati hidup beliau tidak seperti itu. Hidup beliau sangat sederhana. Kalau di zaman sekarang ini ada penggolongan rumah tuh RSS, rumah sangat sederhana. Itu kalau rumahnya beliau tuh RSSS, ya, rumah sangat sangat sangat sangat sederhana. Jadi detail rumah kita yang sangat sederhana itu masih lebih mewah, jauh lebih mewah dibandingkan dengan apa yang dinikmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata memang tolak ukur kemuliaan itu bukan kemewahan, tapi tolak ukur kemuliaan itu adalah apa? Adalah ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau yang paling bahagia, makanya beliau yang paling mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Ta'ala, yang paling beriman kepada Allah Ta'ala, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi itu sekilas jemaah tentang kata hujurat. Ayat surat Al-Hujurat ini 18 ayat itu bercerita tentang akhlak, tentang adab, tentang pentingnya menjaga adab. Di situ Allah Azza wa Jalla memanggil kaum muslimin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu sebanyak 5 kali. Dan setiap panggilan itu, setelah Allah Azza wa Jalla memanggil, Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang adab, tentang tata krama. Dan 5 panggilan itu mencakup 5 jenis adab. Pertama adalah adab kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah adab kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah adab kepada orang beriman yang tidak soleh. Yang keempat adalah orang beriman yang soleh. Yang keenam adalah orang beriman yang orang secara umum, manusia secara umum. Jadi kawan-kawan sekalian, pokoknya ayat surat Al-Hujuratnya adalah ayat tentang adab. Itu surat adab, mengajarkan kepada kaum muslimin pentingnya untuk menjaga adab. Dan adab yang paling utama adalah adab kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Rasulnya. Dan kita mulai di ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu Abdullah bin Mas'ud itu berkata, itu sami'tullah azza wa jalla yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'au sam'akum, apabila kalian itu mendengar Allah azza wa jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'au sam'akum, maka pasang telinga baik-baik. Fa imma khairun tu'maruna bihi wa imma syarrun tunhauna anhu. Karena setiap setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu, kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, ya larangan yang dilarang. Jadi setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti terdapat perintah menuju kebaikan atau larangan dari keburukan. Maka kalau kalian dengar Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanu far'au sam'akum, pasang telinga baik-baik. Karena kebahagiaan hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya itu ada pada ketaatan kita mengamalkan ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita itu kalau kita perhatikan jemaah, kita perhatikan kalau ada tindakan kriminalitas di dunia ini, di kehidupan ini, ada tindakan kriminal, ada hal yang membuat manusia itu sengsara. Kalau kita perhatikan, kita tarik garis merah ke belakang, kita tarik benang merah ke belakang, kita akan dapati penyebab kesengsaraan itu adalah apa? Adalah perintah Allah Azza wa Jalla dari ya ayyuhalladzina amanu itu yang disia-siakan. Atau larangan Allah Azza wa Jalla yang datang setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu dilanggar. Jadi Allah Azza wa Jalla itu berkali-kali, banyak sekali menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Itu sebagai tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sayang kepada kita. Tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu sayang kepada orang-orang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu hakikatnya panggilan sayang. Allah Ta'ala itu pengen hidup kita itu lurus, hidup kita itu benar gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla banyak memerintah dan banyak melarang. Ya seperti ibu kita lah, seperti orang tua kita, seperti ibu kita. Kita mau pergi besok pagi kita tuh mau pergi. Nah, hari ini kira-kira hari itu berapa macam perintah dan larangan yang ibu kita berikan kepada kita? Ada berapa tuh? Mungkin ada 50 kali. Besok pagi kita mau pergi Jakarta gitu. Ini hari ini dari tadi pagi sampai sore sampai malam nanti kira-kira ada berapa perintah dan larangan yang disampaikan oleh ibu kita kepada kita? Berapa banyak? Itu mungkin 50 lebih itu. Nanti kalau sudah itu jangan lupa bawa dompetnya. Nanti kalau sudah itu jangan lupa bawa ininya. Pastikan ini begini. Pastikan odolnya dibawa gitu kan. Jangan lupa itu nanti bawa ATM-nya ditaruh tempat yang aman. Jangan lupa bawa charger. Jangan lupa. Banyak sekali. 50 kali, 100 kali dalam satu hari. Gitu. Kenapa? Karena dia sayang pada kita. Jadi banyaknya perintah seorang ibu kepada anak itu karena sayang. Makanya diperintah. Makanya dilarang. Banyak larangannya, banyak perintahnya. Karena memang sayang. Mau anaknya tuh selamat. Gitu kan. Tetangga kita besok mau pergi gitu kan sama kita bareng ke Jakarta, dicerewetin nggak sama ibu kita? Enggak. Kenapa nggak dicerewetin? Ya karena nggak sayang sama dia, sayangnya sama kita. Nah, ya anak tetangga biar urusan tetangga, ini anak saya. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Ta'ala itu permisalan yang lebih tinggi. Allah Azza wa Jalla itu sayang sama hambanya. Orang-orang yang beriman, makanya banyak diperintah dan banyak dilarang. Dan kita perhatikan kalau ada kejadian yang membuat seorang manusia sengsara, tarik benang merah ke belakang itu pasti ada perintah, ada larangan Allah Azza wa Jalla yang dilanggar. Contohnya, misalnya ada tindak kriminal, pemerkosaan. Perkosaan itu kan sengsara, membuat sengsara. Tapi itu kita jangan terpaku dengan kejadiannya, dengan kronologinya. Lihat tarik benang merah ke belakang. Kita akan dapati ada perintah Allah Ta'ala atau larangan Allah Ta'ala itu yang diabaikan. Ternyata benar, begitu tarik benang merah ke belakang ternyata iya ada perintah Allah. Perintah apa? Perintah untuk menutup aurat. Dilanggar. Harusnya wanita itu nutup aurat, ini malah umbar-umbar aurat. Lewat di hadapan lewat di hadapan serigala berbulu manusia, akhirnya dalam tanda kutip diterkam dalam tanda kutip. Yang disalahin siapa? Yang disalahin laki-lakinya. Ya semuanya salah. Ya perempuannya juga salah, ya laki-laki juga salah. Perempuannya salah kenapa? Tidak mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Tutup aurat. Laki-laki juga salah. Kenapa? Tidak mengamalkan perintah Allah SWT, yaitu menunjukkan pandangan. Semua sama-sama salah. Ya, meskipun yang lebih salah itu ya perempuan ya. Ya kan dia. Ya iya loh kan apa? Udah tahu kucing, itu depan tuh ada kucing di sana, gitu kan. Kita pengen jemur gereh, gitu kan. Jemurnya di mana? Jemurnya di hadapan kucing, gitu. Itu yang salah siapa? Yang salah siapa? Kucingnya atau yang jemur gereh? Yang jemur gereh yang salah. Gitu kan. Udah satu, udah tahu itu isinya kucing-kucing lapar itu tuh jemur gerehnya depan mereka, ya salah gitu. Salah fatal. Jadi ada perintah dan larangan Allah yang dilanggar di situ, akhirnya terjadilah tindak kriminalitas, sengsara. Sama tuh, nggak tahu nih. Kok akhir-akhir ini tuh kok anu di beranda YouTube itu banyak ada lewat kejadian apa seorang apa perempuan dibunuh pacarnya. Ada itu kan? Sampai maaf. Sampai di apa dalam tanda kutip di sensor, dimutilasi misalnya, naudzubillah min dzalik. Sama siapa pelakunya? Pacarnya. Ya pasti kalau kita tarik benang merah ke belakang, ya pasti ada. Ada larangan Allah dan perintah Allah yang dilalaikan, yang diabaikan. Akhirnya terjadilah itu sengsaraan itu. Pacaran enggak boleh, la taqrabu zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, jangan kau pacaran, gitu kan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kesengsaraan manusia itu disebabkan apa? Disebabkan karena itu ada perintah dan larangan Allah yang dilanggar. Sebaliknya, sebab terjaganya manusia dari musibah, kebahagiaan manusia ketika apa? Ketika perintah dan larangan Allah itu ditaati. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadillah. Jangan kalian mendahului Allah Azza wa Jalla wa rasulihi dan juga rasulnya. Ini adalah perintah untuk beradab kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada rasulnya. Karena beradab kepada Allah Azza wa Jalla itu mengharuskan untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa adab pertama kepada Allah Azza wa Jalla? Adab pertama adalah apa? Adalah tidak mendahului Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahului itu maksudnya apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan mendahului Allah Azza wa Jalla dan juga mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu mengatakan, di antaranya saya sebutkan di sini, saya bawakan salah satu tafsir Syekh Abdul Rahman As'adi tentang apa dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillahi. Itu artinya apa? Artinya adalah wala la yaqulu hatta yaqula wala ya'muru hatta ya'mura. Ya'mura. Fa inna hadha haqiqatul adab al wajib ma Allahi azza wa jalla wa unwanu sa'adatil abdi. Ini tidak mendahului Allah azza wa jalla itu artinya adalah tidak menetapkan sesuatu kecuali Allah azza wa Allah dan rasulnya, Allah azza wa jalla juga rasulnya itu telah menetapkan. Tidak mengamalkan sesuatu kecuali diperintah oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, contohkan gitu. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab pertama dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendahului Allah SWT dalam hal apa? Dalam hal berbicara, dalam hal berpendapat, dalam hal memutuskan sesuatu yang terkait dengan urusan agama sampai datang penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah adab pertama. Jangan kalian mendahului Allah azza wa Allah dan Rasulnya. Jadi di sini ada apa gaya bahasa yang sangat mendalam gitu. Jadi Allah azza wa Allah dan Rasulnya itu adalah patokan benar dan salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembimbing kita. Itu adalah penunjuk jalan kita. pengarah jalan kita. Kita masuk hutan tuh. Kita masuk hutan, hutan belantara yang enggak tahu isinya apa. Situ ada macam-macam, ada jurang, ada apa namanya? Sarang harimau, ada sarang ular, ada sarang macam-macam di situ. Nah, kita masuk hutan yang enggak tahu isinya apa, hutan belantara ditemani oleh salah seorang penunjuk jalan. Pertanyaannya dalam kondisi seperti ini, formasi berjalannya tuh gimana? Yang depan tuh siapa? Apakah kita yang di depan? Ya enggak. Kita di belakang gitu. Kita di belakang. Yang paling depan tuh siapa? Penunjuk jalan kita. Dia yang paling depan. Kenapa? Ya, karena dia yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar dan mana jalan yang benar dan mana yang salah. Maka penunjuk jalan ini yang akan membuka jalan bagi kita. Kita apa yang kita lakukan? Ngikut di belakang ini, di belakangnya. Ikuti arahan guide kita, penunjuk jalan kita itu. Dan alangkah tidak beradab apabila seorang dari rombongan itu jalan di hadapannya penunjuk jalan. Berjalan dia di depan guide. Jadi guide itu di belakang dia, di depan. Koyok iki bagus, lewat sini aja. Kayaknya sini aman, kayaknya. Guide-nya di belakang geleng-geleng kepala ibu cah. Itu beradab enggak beradab? Sama sekali enggak beradab. Ujungnya apa orang seperti ini? Ujungnya itu tersesat, sengsara sendiri. Dikira, oh ini jalannya aman, ternyata jurang. Oh jalannya aman, ternyata sarang ular. Gitu. Jadi cuman dirahmati subhanahu wa ta'ala, Allah SWT itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Dia yang paling tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Paling tahu kondisi kita. Dan Allah SWT utus Rasulnya itu sebagai penerjemah apa yang Allah Ta'ala inginkan. Penerjemah perintah-perintah Allah, penerjemah arahan, menyampaikan arahan-arahan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah menjadi adab bagi kita sebagai hamba Allah Ta'ala untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak berbicara sesuatu yang menyelisihi perkataannya Allah dan Rasulnya. Tidak berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi apa pendapat perintah Allah dan Rasulnya. Tidak memutuskan sesuatu dalam perkara hidup, dalam perkara agama, kecuali setelah datang keterangan dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita praktekkan ayat ini dalam tataran sehari-hari dan tataran syariat, misalnya dalam tataran hukum syariat, itu contohnya adalah kita tidak menetapkan halal dan haram kecuali dari Quran dan juga Sunnah. Itu contoh praktek beradab kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam perkara ibadah, tidak membuat tata cara ibadah baru. Beribadah sesuai dengan arahan Allah Azza wa Jalla dan juga contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah dalam mengambil keputusan, gitu kan. Kalau mau mengambil keputusan, rujuk kepada keterangan dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal berfatwa, menjawab pertanyaan tentang agama, ketika ada pertanyaan, yang pertama kali dicari adalah apa? Dalilnya ada apa enggak? Dalil dari Allah dan Rasulnya itu ada apa enggak? Gitu. Jadi jemaah dirahmati subhanahu wa ta'ala, itu adalah praktik tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada dalil. Karena yang namanya dalil itu adalah apa? Adalah bukti legalitas ajaran yang disampaikan. Jadi kita tuh gak boleh anti dalil. Kita tuh gak boleh anti dalil. Kenapa? Karena dalil itu adalah bukti, adalah verifikator bagi sebuah ajaran, apakah ajaran ini original dari Allah dan Rasulnya atau ajaran sempalan. Dalil itu adalah seperti BPKB gitu. BPKB sama STNK sama surat tanah, sertifikat tanah. Kita kalau mau beli motor, mobil, mau beli tanah, yang pertama kali ditanya apa? Apakah harganya? Bukan ya. Tapi yang pertama kali ditanya adalah sertifikatnya, legalitasnya apa? Ada BPKB-nya enggak? Ada STNK-nya enggak? Ada sertifikat tanahnya apa enggak? Kenapa kita tanyakan hal itu? Ya karena supaya jelas kalau ini tuh barang legal, bukan barang Spanyol, separuh nyolong. Bukan barang selundupan, bukan barang ilegal gitu. Itu kita berhati-hati dalam agama seperti itu. Kita ketika ada sesuatu dalam perintah apa ajaran agama, tanya dalilnya ada apa enggak. Kenapa? Karena dalil itu yang akan menjadi bukti bahwasanya ajaran ini adalah ajaran legal dari Allah dan Rasulnya, bukan ajaran ilegal yang ditempelkan ke dalam agama. Maka nggak boleh kita anti dalil. Gimana mau anti dalil? Itu adalah bukti otentik sebuah ajaran itu dari Allah dan Rasulnya. Makanya nggak benar tuh kalau ada orang yang mengatakan, wah dikit-dikit nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya dalil. Masuk akal nggak kalau kita tuh beli tanah nggak pakai sertifikat? Nggak usah mau beli tanah tuh, nggak usah tanya sertifikat. Yang penting barangnya ada. Mau nggak kita? Nggak mau. Nggak mau. Jadi apa, beli mobil kan yang penting mobilnya ada. Nggak usah tanya BPK, BSTN, kan yang penting mobilnya ada. Mau nggak kita? Ya nggak mau kan. Gitu. Nanti pasti belakangnya ada kenapa-kenapa. Itu urusan mobil, itu urusan apa STNK, urusan tanah. Yang paling resikonya apa sih? Beli tanah ilegal resikonya apa? Digusur. Beli mobil ilegal resikonya apa? Resikonya ditangkap polisi. Tapi mengamalkan ajaran ilegal, so, resikonya apa? Neraka. Ya harusnya kita enggak boleh anti dalil ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah azza wajalla rahmati kita, mudahkan urusan kita, dan semoga Allah azza wajalla kumpulkan kita bersama dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.